Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh. An Humran Maula Uthman Ibni Affan, dari Humran. Humran ini dia Maula, bekas budak Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Uthman, bahwa dia melihat Uthman. Sebelumnya kita sampaikan hadis yang ketujuh ini hadis yang berkaitan tentang wudu. Judulnya hadis yang berkaitan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara wudu Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Di sini digambarkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi antum yang sudah mengetahui, kita murojaah. Bagi yang belum, ini sebagai faedah tambahan. Bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan da'a bi wudu'in, meminta diambilkan wudu. Wudu itu artinya air. Kalau wudu itu artinya perbuatannya. Perbuatan berwudu. Diambilkanlah air untuk Utsman bin Affan karena dia ingin berwudu. Fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Dia mengambil air dengan bejana dengan tangannya, kemudian dituangkan. Salasa marrat, 3 kali. Ini mencuci kedua telapak tangan. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Menuangkan ke kedua tangannya dari inaknya, dari bejana tersebut, air 3 kali. Tuangkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke wudu. Apa tadi wudu? Airnya dimasukkan ke air. Kemudian diangkat. Tsumma tamaddada wastansyaqa wastanthara. Beliau masukkan ke mulut sembari ke hidung, yang di mulut tetap bergerak, berkumur-kumur. Kemudian dikeluarkan. Dikeluarkannya dengan tangan apa? Tangan kiri. Berdasarkan hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib yang sudah kita lewati. Jadi diambil, masukkan, kumur-kumur, disedot, masukkan sampai ke hidung. Kalau bisa semakin dalam semakin bagus. Kecuali ketika berpuasa. Kalau berpuasa jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena khawatir akan masuk ke kerongkongan. Ketika tidak dalam keadaan berpuasa, masukkan. Kemudian dikeluarkan yang dari hidung melalui tangan. Yang dari mulut dibuang. Ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga 3 kali hitungannya. Yang lebih afdol 3 kali. 2 kali boleh. 1 kali paling minimal. Lebih dari 3 kali boleh atau tidak? Tidak boleh. Kan lebih bersih lebih dari 3 kali. Tidak boleh. Ada batasan khusus. Batasan terakhir yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW hanya 3 kali. Tidak boleh melampaui 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali, 2 kali, 1 kali boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut. Yang afdal kata ulama 3 kali. Semuanya kecuali kepala. Kepala dan telinga 1 kali. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wajah itu disebutkan oleh para ulama yang dimaksud wajah dalam bahasa Arab mahasala bihil muwajahah, yang bisa terjadi berhadap-hadapan seorang dengan temannya, seorang dengan saudaranya, terjadi berhadap-hadapan. Jadi dari sini ubun-ubun sampai ke daku, dari sini daun telinga ini ya, daun telinga pangkal sini sampai ke sini, ini dari lebarnya, panjangnya dari sini ke sini harus kena semua. Tidak boleh cuman, ah yang sini enggak, yang sini enggak kena. Nah ini tidak sah wudunya. Kalau yang sini tidak kena, wudunya tidak sah. Sholatnya pun tidak sah. Hati-hati, harus kena semua wajah. Yang punya jenggot bagaimana? Di sela-sela, di sela-sela, diusahakan kena. Kalau sudah azan gimana? Kalau sudah mendengar bacaan imam bahkan, nanti takut terlambat. Kalau seperti ini lama nanti ngabisin waktu. Apa jawabannya? Tidak boleh buru-buru. Harus tenang. Ketika wudu harus tenang. Walaupun waktu sudah menunjukkan lebih 5 menit atau 10 menit atau imam sudah terdengar sudah sholat atau sudah terdengar komat, harus tenang. Tenang sampai kena. Karena resikonya kalau sampai satu saja tidak kena, wudunya tidak sah. Nih, hati-hati benar ini kena. Selesai. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kedua tangannya beliau basuh juga sampai ke siku. Ila di sini maknanya menurut pendapat yang rajih adalah ma'a. Ma'a itu artinya sampai mengenai bersamaan. Jadi dari sini diambil air ya. Nih, kemudian ke sini. Sampai ke siku. Diambil sampai ke siku. Dikenakan semua. Jangan sampai ada yang terluput satu pun. Kena. Misal di sini bagian sini basah. Nah, di sini tidak kena air sedikit. Wudunya tidak sah. Harus kena semua. Sampai siku. Siku mana? Sini. Dari sini sampai sini. Satu kali, dua kali, tiga kali. Yang ini juga satu kali, dua kali, tiga kali. Benar-benar diperhatikan. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, masaha ra'sahu bi yadayhi. Beliau ketika berwudu mengusap kedua tangannya, mengusap kepalanya biadaihi dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima, beliau perjalankan, wa adbaro, dan dibelakangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan. Dari depan kemudian diletakkan ke belakang. Tsumma dhahaba bihima ila qafah. Kemudian beliau pergikan sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makani allazi bada'a minhu, kemudian beliau kembalikan ke tempat yang beliau memulai di awal tadi, berarti kembalikan lagi ke depan. Kemudian sampai ke telinga seperti ini. Seperti ini. Selesai. Satu kali cukup. Time dong? Mudah kan? Mudah insyaallah. Tsumma ghassala kilta rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Kedua kaki ini basuhnya sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Hati-hati bagian kaki ini rawan, terutama yang bagian belakang. Apa namanya? Tumit. Nah, bagian belakang itu rawan tidak terkena air. Hati-hati. Kalau sampai tidak terkena air sedikit saja, wudunya tidak sah. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti ini. Seperti ini wudu Nabi, yaitu dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian memasukkan tangan kanannya di air, kemudian kumur-kumur masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali, semuanya tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kepala satu kali ya, tapi di sini tidak disebutkan bilangannya, disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa yang wudu seperti ini, "Tsumma shalla rak'ataini," kemudian salat dua rakaat, "la yuhaddithu fihi ma nafsuhu," tidak berbicara dalam dirinya, tidak bercakap-cakap dalam dirinya, "ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi," akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Cuman salat dua rakaat, wudu salat dua rakaat. Wudunya wudu sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dua rakaat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan amalan apabila mencocoki sunnah. Dua rakaat yang ringan bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Dua rakaat ringan. Ini keutamaan amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak mencocoki sunnah, tidak ada manfaatnya walaupun sebanyak apapun amalan tersebut. Kalau amalan tersebut sesuai dengan sunnah meskipun sedikit, keutamaannya sangat besar. Maka ini keutamaan mereka, para thalabatul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mereka beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan mereka ringan dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika disertai dengan al-ikhlas tentunya. Disebutkan di sini wudu al-ma' alladhi yatawaddaa bihi. Wudu itu air yang seseorang berwudu dengannya. Kita ringkas saja ya, karena panjang kalau mau dibaca satu persatu. Fa'afrogo qallaba min ma'il ina ala yadaihi. Fa'afrogo artinya membalikkan dari air yang ada di dalam ina bejana ke tangannya, menuangkan. La yuhadithu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara pada di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada pembicaraan, tidak ada bicara dia di dalam dirinya. Khusyuk, karena Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah hadithu nafs. Dia tidak, jiwanya tidak berbicara. Kan ada itu orang berbicara di jiwa. Jadi kita rasakan. Kita kadang ngomong dalam hati, bahasa kita nyatanya. Ngomong dalam hati. Nah ini dia tidak berbicara di hatinya. Huwal waswas wal khatarat. Maknanya adalah waswas dan lintasan-lintasan. Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini adalah maka nafi syu'uni dunia, apa-apa yang berkaitan dengan urusan dunia. Kadang masya Allah syaitan itu ya luar biasa, cari kunci motor hilang susah sekali, dicari sudah, cari di lemari nggak ketemu, dicari lagi di baju nggak ketemu, dicari lagi di laci nggak ketemu. Nah itulah sholat dua rakaat, ingat tempatnya. Ya. Wudu ya, sholat duha dua rakaat. Oh iya tadi di situ. Nah mulai setan masuk lagi. Nanti habis itu antum melakukan ini lagi. Habis itu ini lagi. Habis itu ini lagi. Habis itu ini lagi. Terus. Luar biasa setan ya. Masuk dalam bab ini. Masuk dalam bab ini. Karena keutamaannya sangat besar, syaitan gak akan tinggal diam. Ini yang keutamaan besar ini, jangan sampai didapat sama dia. Itu kata syaitan ya. Karena dia tidak suka kita mengamalkan sunnah. Terus dimasukin was-was, khatarat, lintasan-lintasan dalam pikiran, terus dia masukin. Apa saja, mulai masuk lagi tadi, oh iya, bercabang-cabang mulai, lagi sholat bercabang-cabang pikirannya. Wah tadi antum, kau lagi nyangkul tadi, ada tanaman yang belum kena bagiannya, ada tanaman yang belum disiram. Wah tadi tuh bagian sana itu belum antum awasin bagian sana juga, bagian sana. Wah, mulai bercabang-cabang ke yang lain. Sini akhirnya lagi sholat, selesai sholat pikirannya kacau, tidak tenang. Syaitan itu. Semua kita merasakan yang seperti ini, gangguan godaan syaitan seperti ini. Fala yastarsil fi dzalik, dia tidak membiarkan yang demikian itu. Ada masuk sini. Dia tepis. Dia tepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika salat. Tidak mengapa. Ditiupkan ke sebelah kiri tiga kali. Atau dia hilangkan itu. Dia berusaha untuk fokus khusyuk dalam salatnya. Dia baca, dia hayati maknanya. Terlebih lagi dia faham maknanya. Fala yastarsil fi dzalik, dia tidak terus-terusan. Nah, yang tercela itu yang terus-terusan. Terus diingat lagi, terus lagi diingat. Wa illa, dan jika tidak, kata Syekh, fal afkar yata'azzar as-salamatu minha, sulit orang tidak berpikir, sulit. Sulit orang tidak berpikir, ya. Karena kita masuk, ada lagi pemikiran, berpikir ini, itu ada. Nah, orang yang dipuji dalam hadis ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, adalah orang yang tidak membiarkan. Dia tepis, dia berusaha menepisnya. Barakallahu fikum. Ilal mirfaqain, sampai ke siku, maknanya ma'al mirfaqain, sudah kita jelaskan tadi. Summa di sini lam yaqsud biha huna tarahi. Tidak diinginkan maksudnya di sini tertib, ya, tarahi setelah ini. Ini kama huwal asal fi ma'naha. Tarahi itu sebagaimana asal maknanya. Hanya saja yang dimaksudkan di sini mujarrad tertib, sekedar tertib. Barakallahu fikum. Tarahi itu ada senggang waktunya. Akan tapi yang dimaksud di sini tertib, tertib. Sudah ini, sudah ini. Nah, kita langsung apa yang disebutkan dalam al-makna al-ijmali, makna secara global. Ishtamala hadzal hadis al-azim ala sifatil kamilati li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agung ini mencakup sifat yang sempurna bagi wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Utsman min husni ta'limihi wa tafhimihi radhiyallahu anhu, karena bagusnya pengajaran beliau dan cara beliau memahamkan, 'allamahum sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqi amaliyah. Beliau mengajarkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara amalan. Liyakuna ablagha tafahuman, agar lebih tandas dalam memahami. Karena kalau dari teori saja itu masih bingung terkadang kita, apa ya, maka perlu praktek, dilihatkan seperti ini, nah, cara wudu Nabi itu, nah, gitu, dengan dicontohkan. Salat juga kalau dalam praktek, dalam teori begini, kadang ada yang terbayang, ada yang tidak. Kalau dipraktekkan nih seperti ini, oh iya, lebih tandas sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Wa atamma tasawwuran fi adhanihim, dan lebih tergambar di benak-benak mereka. Fa innahu da'a bi ina'in fihi ma, Utsman bin Affan meminta diambilkan bejana yang diisi air. Wa li alla yulawwithahu lam yaghmis yadahu fihi, beliau tidak ingin mencelupkan tangannya di dalamnya. Wa inna ma sabba ala yadayhi thalatha marrat, hanya saja beliau menuangkan tiga kali ke tangannya. Hatta nadhafata, sampai kedua tangannya bersih. Wa ba'da dhalika, setelah itu, adkhala yadahu al-yumna fil ina, beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Wa akhadha biha ma tamaddada minhu, dan beliau mulai berkumur-kumur. Wa istinshaqa, istinshaq apa istinshaq, masukkan air ke hidung. Tapi di sini dalam hadis ini tidak disebutkan. Oh, ada disebutkan ya. Istinsyak dan istinsar, beliau keluarkan. Hanya saja yang tidak disebutkan mengeluarkannya dengan tangan apa? Nah, itu sudah kita lewati di hadis yang lalu. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi ma'al mirqataini thalathan. Kemudian kedua tangannya beserta kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Jadi kedua tangannya ya sama siku, sikunya dikenakan. Sikunya dikenakan air semuanya. Tsumma masaha jami'a ra'sihi marratan wahidatan. Kemudian beliau mengusap kepalanya semua sampai belakang satu kali. Ini Syekh menjelaskan satu kali. Tsumma ghassala rijlaihi ma'al ka'baini thalasan. Kemudian kakinya sampai mata kaki 3 kali. Setelah beliau selesai dari penerapan ini, beliau mengabarkan bahwa Nabi SAW berwudu seperti ini. Setelah beliau selesai dengan wudu yang sempurna ini, SAW beliau mengabarkan barang siapa yang wudu seperti ini, kemudian salat 2 rakaat, muhdiran qalbahu baina yaday rabbihi, hatinya hadir di hadapan Rabbnya Jalla wa ala dalam 2 rakaat tersebut, maka dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dia akan membalasinya dengan wudu yang sempurna ini dan salat yang tulus ini dengan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak ingin dosa-dosa kita diampuni? Dosa-dosa di sini disebutkan oleh para ulama dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak. Ayuhal ahibba barakallahu fikum. Semangat dalam mengamalkan amalan ini. Wudu, salat 2 rakaat. Salat sunnah setelah wudu. Barakallahu fikum. Iya. Salat sunnah setelah wudu. Apa niatnya salat sunnah setelah wudu? Hah? Apa niatnya? Niatnya apa, Bu Ali? Hah? Niatnya iradah dalam hati, ya. Keinginan itu sudah dikatakan niat. Kita ulang lagi ya. Jadi tidak perlu memberat-beratkan diri dengan melafadzkan. Ikhtilaful ulama. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Dhahab al-a'immah, para imam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Sufyan, dan selain mereka berpendapat bahwa istinsyak itu mustahab dan tidak wajib. Istinsyak. Istinsyak tadi apa? Masukkan air ke hidung. Ahsantum. Sunnah kata mereka, tidak wajib. Dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bahwasanya istinsyak itu wajib, tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ini juga mazhab Ibnu Abi Layla, Ishaq dan selainnya. Di antara mereka yang berdalil bahwa istinsyak itu sunnah adalah dengan hadis Ishrun min sunanil mursalin. Ashrun min sunanil mursalin, ada 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Di antaranya adalah istinsyak. Wa sunnah ghairu wajib, kata mereka. Sunnah itu tidak wajib. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang berpendapat wajib, Imam Ahmad dan yang lainnya, berdalil dengan perintah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhsilu wujuhakum." Hendaklah kalian basuh wajah kalian. Ini hidung, ini termasuk dari bagian wajah. Jadi basuh wajah dimasukkan pula ke hidung karena ada perintah di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wa ajabu an dalili ghairil mujibin, mereka mengatakan bagi yang berpendapat sunnah itu tadi berdalil dengan asyrun min sunanil mursalin, ada 10 sunnahnya para rasul, di antaranya adalah istinsyak. Mereka mengatakan sunnah di dalam hadis itu maknanya tariqah, maknanya adalah jalan. Ada 10 jalan yang mereka para rasul, bukan sunnah yang dimaksud sebagaimana pemahaman ulama fikih. Sunnah bukan wajib, tidak. Karena sunnah maknanya luas. Sunnah, kita wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Berarti maknanya wajib mengikuti jalan Nabi SAW. Karena sunnah itu ada 2 makna. Sunnah dia yang bermakna sesuai dengan kaidah usul fikih, yang tidak wajib kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dipekerjakan tidak berdosa. Ini sunnah dalam istilah usul fikih. Sunnah yang dia maknanya secara umum bermakna tariqah. Jadi kalau antum dapati dalam sunnah, dalam Al-Quran, dalam sunnah ya, dalam kalimat-kalimat sunnah, dalam sunnah dan dalam ucapan para ulama, maka maknanya tariqah. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Masa maknanya? Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan amalan sunnah lu. Katanya sunnah, kok wajib? Bagaimana? Bingung. Kalau yang enggak tahu, bingung. Barakallahu fikum. Sunnah di dalam hadis tadi 10 termasuk dari amalan para rasul, termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul, itu maknanya adalah tariqah, bukan maknanya sunnah sebagaimana pemahaman ulama fikih. Sehingga yang rajih istinsyak itu wajib, jangan ditinggalkan, kecuali orang yang kena sakit. Kalau kena air dia semakin parah sakitnya, maka jangan dilakukan. Karena ada udur, udur syar'i, penyakit. Seperti penyakit apa yang ada di hidung? Hah? Polip, sinusitis. Hah. Atau yang semisal. Maka cukup dia berkumur-kumur saja. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan berikutnya tentang mengusap air ke kepala. Bagaimana tadi? Tadi telah kita jelaskan metodenya. Para ulama sepakat bahwa wajib untuk mengusap air ke kepala. Dan mereka juga sepakat dianjurkan sampai menyeluruh. Namun mereka terjadi perbedaan pendapat. Hal yujzi mas'ah ba'dihi aw la budda min mas'ihi kullihi. Mereka terjadi perbedaan pendapat. Apakah semuanya ini harus atau kalau sebagian saja boleh tidak? Nah, mungkin kalau antum pernah lihat orang berwudu. Kayak gitu. Itu ada ulamanya. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه. Pendapat sebagian ulama seperti الثوري, الأوزاعي, أبو حنيفة, Imam Syafi'i boleh untuk diusap sebagian saja seperti tadi. Itu ini. Tapi mereka terjadi perbedaan. Yang sah, yang cukup ini apakah sampai sini, sampai mana? Ini alal khilaf bainahum. Masih terjadi perbedaan di antara mereka. Sampai mana kah batasannya? Yang cukup itu. Wa dhahaba Malik, Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad berpendapat wajib harus menyeluruh semuanya. Dan mereka yang berdalil sebagian yang sini tadi, sebagian tadi, dalilnya adalah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biru'usikum. Usaplah biru'usikum. Mereka mengatakan bi di situ maknanya tab'ir sebagian. Jadi huruf jir yang antum sudah belajar itu dengan ya huruf-huruf jir itu ada beberapa makna. Yang antum pelajarin itu adalah makna asalnya. Di antara makna bi kata mereka maknanya tab'ir sebagian. Jadi usaplah sebagian saja. Adapun kalau menyeluruh ini bagus, tapi kalau sebagian cukup. Seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian pula kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap imamah. Imamah kan seperti ini. Habis itu belakang. Tidak dibuka imamah Rasulullah SAW ketika berwudu dengan imamah, mengusapnya. Tidak dibuka, langsung dipakai. Boleh kalau imamah. Barakallahu fikum. Dan mereka yang mengatakan wajib berdalil dengan sifat-sifat wudu Nabi SAW. Semuanya seperti tadi, seperti yang kita contohkan. Seperti ini, balik lagi ke sini, ya, seperti itu. Seperti itu yang mereka mengatakan wajib. Sesuai dengan sifat wudu Nabi SAW yang dinukil kepada kita. Adapun dalil-dalil yang mengatakan boleh. Dan mereka berpendapat bahwa ba itu ada yang maknanya sebagian dalam bahasa Arab. Dibantah oleh mereka dengan ucapan ulama ahli bahasa Arab. Nih, ini bantahan. Di antara ucapan tersebut, ucapan Ibnu Burhan mengatakan, "Man za'ama annal ba' litab'id faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunah." Barang siapa yang mengira menyangka bahwa ba' itu ada yang maknanya sebagian, maka sungguh dia telah datang dengan ahlul arabiyyah, dengan membawa pemahaman dari orang Arab yang tidak diketahui oleh orang Arab itu sendiri. Artinya dalam bahasa Arab enggak ada ba' itu maknanya tab'id, itu tidak ada. Di sini terdapat kesalahan berarti dari mereka sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Burhan di sini. Demikian pula Ibnu Qayyim mengatakan, lam yasih fi haditsin wahid, tidak sahih satu hadis pun, annahu qasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah, bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap sebagian kepalanya sekali saja, sedikit pun, satu hadis pun tidak ada yang sahih yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah melakukan seperti ini. Barakallahu fikum. Dan telah ditanya nih Tuwai, termasuk dari ulama ahli nahwu, demikian pula Ibnu Darid di sini disebutkan tentang makna tab'id fil ba' falam ya'rifa. Mereka berdua tidak tahu, padahal ini sudah ahli dalam bidang bahasa Arab, bidang nahwu. Sehingga barakallahu fikum, yang rajih, yang kuat adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib, tidak sah. Kalau sebagian tidak sah. Pendapat yang kuat adalah harus semua, wajib untuk menyeluruh sampai belakang, sampai tengkuk tadi. Yang seperti ini itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan tentang khilaf di dalam hadis ini. Yang diambil faedah dari hadis ini, masyru'iyatu ghuslil yadain, disyariatkan membasuh kedua tangan 3 kali sebelum mencelupkannya ke air wudhu ketika berwudhu. Jadi ketika mau membasuh tangan, mencuci kedua telapak tangan itu dituangkan, ya bukan dicelupkan, dituangkan. Kalau ada keran, dihidupkan keran. Kalau kita sekarang sudah maju zaman sekarang, sudah pakai keran ya, nggak pakai gayung lagi. Nah kalau yang pakai keran ya tinggal keran itu saja dihidupkan. Kalau wudhu pakai keran ataupun tidak pakai keran, jangan sampai boros air, hati-hati. Ya. Kadang ya namanya orang yang belum paham, ambil air segayung ini untuk membasuh tangan sama muka, nanti satu gayung lagi saat banyak. Kalau yang keran dihidupkan full, sampai ininya basah semua, itu boros, tidak boleh. Jadi bagaimana? Sedikit saja, sedikit. Sedikit, nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa ditampung. Nah, itu hemat air yang seperti itu. Di dalam Islam tidak boleh pemborosan. Jangan sampai boros air. Nah, ketika sudah tiba untuk membasuh ini, mengusap afan, untuk mengusap kepala, diambil sedikit, matikan. Usaplah kepala. Sampai selesai. Kan ini agak lama ini. Agak lama yang seperti ini amalannya kan? Sampai selesai. Nah, ini habis itu hidupkan lagi. Jangan dibiarkan ngalir terus. Kalau ngalir terus airnya banyak keluar, banyak terbuang. Ini hati-hati. Tidak boleh pemborosan ketika berwudu. Asani yang kedua, at-tayammun fi tanawuli ma'il wudu li ghaslil a'dha. Mendahulukan yang sebelah kanan ketika menuangkan air wudhu untuk mencuci anggota wudhunya. Didahulukan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri setelah yang sebelah kanan. Disyariatkan tamadmud, kumur-kumur. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Istinsar, mengeluarkannya. Ala hadza tertib, sesuai dengan urutan ini. Kumur-kumur dulu, kemudian langsung ke hidung, kemudian dikeluarkan. Wala khilafa fi masyru'iyyati, fi masyru'iyyatihima, tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang disyariatkan hal ini. Wa innamal khilaf, hanya saja yang terjadi perbedaan pendapat tentang wajibnya, wajib atau tidak. Setelah kita rajihkan tadi, pendapat yang kuat adalah wajib. Wa taqaddama annahu huwa sahih, dan telah berlalu bahwa yang sahih, yang benar adalah hukumnya wajib. Yang keempat, ghuslul wajhi salasan, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wa hadduhu, dan batasannya, Min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut. Berarti sini ya. Ila zaqn, sampai ke zaqnun. Zaqnun itu ini. Sampai sini. Tulan panjangnya. Wa minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai telinga ini lebarnya. Ya. Telinga sampai telinga panjangnya sini sampai sini. Tapi bukan berarti dimasukkan ke telinga, enggak. Kalau telinga nanti ada sendiri bagiannya. Bagian sini, telinga bagian sini. Ini apa namanya ini? Apa namanya ini yang sini? Hah? Anak telinga. Nah, sinilah pokoknya. Ya. Dibasuh, dikenakan semua. Wa kadzalika yusalli, demikian pula dihitung dengan bilangan tiga dalam madhah, kumur-kumur, istinsyak. Li'annal anfa wal fama min musammal wajhi, karena hidung dan mulut itu termasuk wajah. Fal wajhu 'indal Arab, wajah itu menurut orang-orang Arab, ma hasalat bihil muwajahah, yang terjadi dengannya kita berhadapan-hadapan. Kemudian ghusl yadaini ma'al mirfaqaini salasan, membasuh kedua tangan sampai ke siku tiga kali. Yang keenam, mashu jami'i ra'si marratan wahidatan, mengusap kepala semuanya sampai belakang satu kali. Yuqbilu biyadaihi 'alaihi tsumma yudbiru bihima, kedepankan kemudian kebelakangkan kemudian kembali lagi. Kemudian ghuslul rijlaini ma'al ka'baini salasan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki tiga kali. Dan kemudian wajib tartib, harus tartib berurutan. Tidak boleh ayah aku basuh kaki dulu, habis itu muka, habis itu tangan. Nah, itu tidak dibolehkan. Harus tartib, wajib tartib. Kemudian ini yang disebutkan oleh mereka para ulama, ya, di antara faedahnya ini ya, di antara yang dinukilkan oleh Syekh, yang disebutkan faedahnya oleh Syekh Abdullah Lubasam rahimahullah ta'ala. Selebihnya sudah kita lewati tadi dalam penjelasan. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita baca sedikit pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan ini agak rahasia ya, Hasan ditanyakan pribadi saja, tidak usah di umum ya, pribadi mungkin bisa temui Yana atau lewat WA. Bismillah, pertanyaan, bila telah berwudu kemudian sholat dua rakaat, nah ini lebih umum, kita semua bisa mengambil faedahnya, bolehkah kita berniat sekalian tiga sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah qobliyah. Jazakallahu khairan. Na'am, iya. Disunnahkan kita ketika setelah selesai berwudu untuk sholat sunnah. Sholat sunnah setelah wudhu, hadisnya tadi. Kemudian juga sholat sunnah tahiyatul masjid, digabungkan niatnya. Kemudian sholat sunnah qabliyah, digabungkan niatnya. Boleh. Yang seperti ini tidak mengapa. Ya, karena itu amalan sunnah, semuanya amalan sunnah, tidak mengapa digabungkan. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah qabliyah, masya Allah. Cuman dua rakaat bisa dapat pahala yang banyak. Itu tadi ya. Indahnya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu wasallam alaihi. Barakallahu fikum. Di dalam hadis tadi ada beberapa yang tidak disebutkan seperti basmalah. Mana basmalahnya tadi? Utsman tidak disebutkan kalau beliau membaca basmalah. Nah, disinilah terjadi khilaf tentang hadis yang di sampaikan oleh Humran tentang wudunya Utsman bin Affan. Tidak baca basmalah. Oleh karena itu para ulama terjadi perbedaan tentang hukumnya. Yang sunnah, yang rajih telah kita sebutkan, hukumnya adalah sunnah. Demikian pula membaca doa setelah wudu. Bismillah, baca bismillah, kemudian berwudu. Niat-niat di dalam hati, ya, niat di dalam hati, kemudian baca bismillah, kemudian berwudu. Niat di dalam hati itu ada enggak bacaan-bacaan di dalam hati? Ada enggak bacaan-bacaan? Tidak ada. Tujuan, kemudian baca bismillah, wudu, kemudian setelah itu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau dia baca ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam sahih Muslim, futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dia mau masuk dari pintu mana saja bisa. Masya Allah. Cuman wudu, ya, wudu. Itu tadi kalau amalan sesuai sunnah itu pahalanya besar, besar pahalanya. Kalau amalannya sesuai dengan sunnah. Kalau amalannya tidak sesuai dengan sunnah, sebanyak apapun nggak akan dapat pahala. Nah, ini harus kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Wasallam. Adapun yang ditanyakan di sini telah dibahas oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin yang menyatakan bahwa hal ini dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Gimana? Boleh digabung, boleh dipisah. Kalau mau digabung boleh, seperti tadi. Kalau antum mau misah-misah sendiri pun boleh, tidak mengapa. Ya, kalau waktunya misalnya masih panjang, antum mau sendiri-sendiri, tidak mengapa juga. Kalau digabung itu bagus. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Itu lebih bagus lagi. Barakallahu fiik. Yang lain ada pertanyaan? Masuk? Membasuh wajah. Ada anggota bagian yang lupa. Kita sudah di kaki ternyata lupa. Ini diulang bentuknya dari awal atau cuman yang lupa aja? Diulang wudunya dari awal atau? Masukin hidung tadi lupa. Yakin atau oh, memang benar? Udah ingat, pasti lagi udah ingat. Yakin lupa ya. Diulang lagi. Nah, diulang lagi wudu dari awal. Wallahu a'lam. Atau nanti jika ada pembahasan yang lebih khusus dari para ulama, nanti kita sampaikan insyaallah. Ya. Kita bahas lagi. Barakallahu fikum. Cukup di sampai sini saja. Habis itu dinaikkan lagi. Sebisanya beliau, sebisanya dia. Ya. Sampai ke belakang, kemudian arahkan lagi ke depan. Tidak perlu sampai merusak rambutnya. Cukup dia sampai sebisanya ya, sampai ke belakang, kemudian naikkan lagi ke atas. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang pernah Anda baca dari penjelasan al-ulama. Cukup? Tidak ada lagi yang tanya kan? Kita akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada lagi, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bawahnya dah.